Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita membaca kitab Ihfazillah Yahfazka sampai pada bab yang keempat. Orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang sengsara. Manusia terbahagi kepada dua golongan. Yang pertama, golongan bahagia. Dan yang kedua, golongan yang sengsara. Golongan yang masuk syurga, golongan yang masuk neraka. Tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Surah Al-Baqarah 258. Bila Nabi Ibrahim ditanya oleh Raja Namrud, siapa Tuhan kamu? Kata Nabi Ibrahim, Tuhan aku ialah. Ialah Allah yang memati dan yang menghidupkan. Kata Namrud, aku pun macam itu juga. Aku pun boleh mematikan dan aku boleh menghidupkan. Kalau ada orang dibawa di hadapan aku, aku kata bunuh dia. Aku dah mematikan dia. Kalau ada orang yang bersalah di hadapan aku, aku kata dekat dia, bebaskan dia. Aku dah menghidupkan dia. Aku pun lebih kurang Tuhan, menghidup dan mematikan. Nabi Ibrahim jawab, Tuhan aku, kata Nabi Ibrahim, dia menaikkan matahari daripada arah timur. Kalau kamu kata kamu berkuasa, naikkan matahari daripada sebelah barat. Jangan naikkan daripada sebelah sana. Kalau Tuhan kamu boleh buat. Maka terdiamlah Raja Namrud sebab dia tak mampu nak buat. Bila terdiam, Allah kata sesungguhnya kami tidak beri hidayah kepada orang-orang yang zalim. Zalim maknanya ialah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi Ibrahim AS adalah Nabi yang paling banyak berjalan dalam muka bumi ini. Ada riwayat kata umur dia 200 tahun lebih. Ada yang kata umur dia 400 tahun lebih. Nabi yang paling banyak berjalan daripada Babylon sampailah ke Palestin, sampai ke Mekah jalan. Nabi yang paling banyak merantau, Nabi Ibrahim. Salah seorang daripada manusia yang boleh bercakap sejak di dalam buaian, sejak baby lagi. Di antara manusia yang boleh bercakap di dalam buaian ialah Nabi Isa AS. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim AS. Ketika ibunya melahirkan dia, rajanya memerintahkan mana-mana budak laki-laki hendaklah dibunuh. Untuk mengurangkan budak-budak laki-laki dilahirkan, maka dibuatkan undang-undang, hendaklah dilarang orang-orang bersetubuh suami isteri. Termasuk yang dilarangnya ialah bapa Nabi Ibrahim, iaitu Azar, dengan mak Nabi Ibrahim. Tetapi naluri manusia mana boleh disekat? Suami isteri bila mengandung, takut kandungan itu diketahui orang ramai, maka dibawa Nabi Ibrahim ke dalam gua. Maka ditinggalkan Nabi Ibrahim dalam gua dalam tempoh masa budak yang kecil lagi. Sehingga sebab salah mak Nabi Ibrahim ni nak tinggal ke tidak Ibrahim dalam gua. Tiba-tiba Nabi Ibrahim bercakap, tinggalkanlah saya di sini mak. InsyaAllah Allah jaga saya. Ini di antara kanak-kanak yang paling awal bercakap pada waktu yang boleh, yang belum boleh bercakap. Ini Nabi Ibrahim AS. Sehinggalah apabila beliau dewasa menjadi remaja, beliau adalah remaja yang baik, yang dihormati. Dan sehinggalah diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi. Maka Nabi Ibrahim diberikan ujian yang sangat besar. Sehinggalah dibakar di dalam api. Tetapi tidak terbakar kerana perlindungan daripada Allah. Kemudian dihalau, diusir daripada negerinya. Sehinggalah berjaya menjadi seorang Nabi di antara Nabi yang paling kaya. Dan kita telah baca riwayat Nabi Ibrahim di antara Nabi yang kaya. Mempunyai ternakan yang banyak, dipelihara oleh anjing-anjing ternakan. Anjing jaga ternakan Nabi Ibrahim. Dan anjing-anjing Nabi Ibrahim nak dibezakan dengan anjing-anjing orang lain, dipakaikan rantai-rantai emas yang besar-besar. Itu adalah anjing Nabi Ibrahim. Jadi tuan-tuan tak payahlah kita bangga rantai emas kita berapa pound. Nabi Ibrahim letak di tengkuk anjing dia. kita ni ke letak tengkuk kita. Sebab tu tidak ada nilai pun mah pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang Rasulullah yang bertugas untuk mengajarkan kalimah La ilaha illallah kepada kaumnya. Dia memimpin barisan dakwah kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Turun kepada manusia dan keluar masuk menjumpai para penindas dan yang bertindak sewenang-wenang daripada istana-istana mereka. Ini dia yang dikatakan dakwah. Nabi Ibrahim boleh bercakap di mana-mana. Nabi Ibrahim bercakap di perhimpunan belia. Ketika belia-belia seronok untuk pergi menyembah berhala pada satu hari raya, Nabi Ibrahim duduk di tengah-tengah belia yang ramai. Biasalah tuan-tuan, cuba kita tengok orang Hindu. Bila besok mereka balik, besok Tai Pusat. Anak-anak remaja mereka macam mana? Duk yunya sana, huha sini. Nabi Ibrahim campur pergi. Bila Nabi Ibrahim campur pergi, Nabi Ibrahim kata, apa nak pergi mana? Kami besok kan kita nak pergi sembah tokong, dewa matahari kita. Kamu tak pergi ke? Dia kata, buat apa aku pergi? Buat apa sembah sana? Aku Tuhan, aku Allah. Cari jalan, semua wajib pergi. Cari jalan, macam mana tak nak pergi? Kata Nabi Ibrahim, aku ni terkena penyakit ta'un. Kalau aku pergi pun timbul masalah. Maka remaja-remaja belia tadi kata, kamu jangan pergilah Fir'aun, nanti habis orang di sana nanti kena penyakit ta'un. Wahai Ibrahim, tak payahlah kamu pergi, nanti habis kena penyakit ta'un. Tak payah pergi Ibrahim. Nabi Ibrahim pergi bercampur, tapi Nabi Ibrahim bercakap tentang dakwah pada remaja-remaja. Bila semua orang pakat pergi menyembah tokong, Nabi Ibrahim datang ke istana. Datang ke dalam kuil di istana. Dipecahkan segala berhala-berhala dalam kuil. Sehingga ditinggalkan berhala yang paling besar. Diletakkan kapak yang digunakan untuk memecahkan berhala-berhala kecil di celah ketiak di atas batu berhala yang paling besar. Bila Raja Namrud dan raja-raja lain, menteri-menterinya dan hulu balangnya balik, ditengok hancur segala berhala-berhala. Ditanya kepada orang lain, siapa yang buat? Remaja-remaja tadi kata, yang tak perginya Ibrahim seorang. Panggil dia, mungkin dia yang buat. Nabi Ibrahim kata, mana aku buat? Yang pegang kapak itulah yang membuat. Sekarang kapak duduk di mana? Duduk di tangan yang paling besar. Dia yang memusnahkan berhala kecil. Kata Namrud, kamu gila. Apa yang boleh dibuat dengan berhala ini? Dia keras, dia batu, dia tak boleh buat apa. Mana dia boleh buat benda-benda ini? Kalau begitu, kenapa kamu sembah berhala yang tak boleh buat apa-apa? Saya melawan kamu, Ibrahim. Yang ini yang Raja Namrud bakar Nabi Ibrahim. Orang zalim ni kalau agak-agak tak boleh buat apa, itulah jalan dia. Tembak, bunuh je lah. Nak berhujah, tak boleh. Nak berlawan cakap, tak boleh. Apa yang nak bagi boleh? Bunuh aja lah. Derek gantung, derek bunuh, derek tembak, derek santau, sihir. Supaya tak boleh cakap. Supaya mati. Raja Namrud memilih jalan untuk membunuh Nabi Ibrahim dengan jalan dibakar. Yang ni yang kita tengok sejarah Nabi Ibrahim AS bila dia dibakar. Semua pokok yang dihimpun tidak mahu terbakar. Melainkan satu jenis pokok yang diambil oleh orang Kristian sebagai pokok kebesaran mereka. Baru terbakar. Kemudian dicampak Nabi Ibrahim dalam api. Allah perintahkan kepada api jadi sejuk. Tiba-tiba datang burung-burung ambil air dan terbang ludah di atas air. Banyak manalah burung ni boleh bawa air tuan-tuan dalam paruh-paruh burung. Dalam mulut burung itu, setakat mana air boleh dibawa. Tapi burung berusaha memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Malah ada semut-semut yang bawa dekat dengan api, nak diludah dekat api, nak padam. Kalau burung dan semut yang kecil itu pun ada perasaan nak tolong Nabi mereka, walaupun dengan sumbangan yang kecil. Soalan yang kita kena tanya pada diri kita, apa sumbangan kita untuk agama? Sumbangan kita untuk Islam. Kalau burung pun boleh tolong Nabi Ibrahim, tolong agama Allah, kita manusia boleh tolong apa? Saya kata lama saya kata di sini. Tempat parking ni tak ada. Kesian buat orang parking mahu tercuk. Kalaulah kita nak tolong agama Allah, kesian surau ni. Tak lama lagi nak buat masjid, macam mana parking kalau tak ada. Pakat-pakat ramai-ramai, hak mana ada pokok bunga tebang lah. Bagi senang orang parking. Tolong agama Allah. Eh, hiduklah ustaz, saya pokok bunga ni. Ha, gitu. Tanam pokok bunga tak ada pahala. Tapi kita sediakan lot parking untuk orang nak singgah semayang, besar pahala dia. Yang ni yang kita kena cari jalan. Nak datang masjid selalu, sibuk. Nak datang kuliah selalu, tidur tambah kuliah subuh. Tak boleh bangun. Tapi boleh sediakan sikit ruang tepi jalan, rizab jalan itu untuk jemaah subuh datang dengan kuliah subuh. Pun dapat pahala dah. Bantu agama Allah. Kalau boleh buat macam tu pun jadilah. Kena cari jalan apa benda yang boleh kita tolong agama Allah. Kalau tidak, tuan-tuan, malu kita pada burung. Burung pun nak tolong agama Allah. Semut yang kecil tu pun nak tolong agama Allah. Kita yang ada akal, kita yang ada wang, yang ada tenaga, yang ada 1,000 kederak lebih hebat daripada burung dan semut, takkan tidak ada niat untuk menolong Allah dan menolong agama Allah. Baik. Sehinggalah dia apabila kayu yang terbakar dan terpadam, Nabi Ibrahim keluar dalam keadaan sihat walafiat. Tak boleh nak buat apa, Raja Namrud ni rasa susah hati, dihalau keluar daripada negerinya. Itu satu cara juga. Kalau cara bunuh pun tak boleh, halau keluar. Maka start daripada situ, Nabi Ibrahim pun memulakan penggembaraan dia. Dia merata-rata tempat Nabi Ibrahim AS ini berjalan. Di sini, dan dia juga masuk menemui para durjana di kandang-kandang mereka. Daripada istana sampailah kepada kandang, dakwah Nabi berjalan. Begitu juga lah tuan-tuan, dakwah kita sekarang bukan setakat berjalan dalam surau dan masjid, tempat yang paling lapang dan selesa untuk berdakwah. Kita juga kena berdakwah di mana-mana tempat. Cuba kita tengok gerakan misioneri-misioneri lain, agama Hindu, agama Kristian, berdakwah berbagai-bagai cara. Ada agama lain yang berdakwah dengan cara memikat orang-orang perempuan supaya orang perempuan tertarik dengan laki-laki daripada agama mereka. Akhirnya perempuan-perempuan Islam terjerumus dengan cinta. Bila terjerumus dengan cinta, maka mudahlah dimurtadkan. Itu konsep dan bentuk salah satu dakwah agama orang lain. Segak, tak segak pun tak apa, gelap pun tak apa, janji pakaian kemas. Janji bawa kereta lawa-lawa, kasut berkilat, tengah-tengah hari pun pakai tie. Rambut pendek, elok, kemas, segak. Orang perempuan tengok cair. Gelap pun gelap, gaduh apa. Akhirnya masuk agama Hindu. Ini satu gerakan yang mereka buat nak tarik orang Islam lari daripada Islam. Yang gerakan misioneri Kristian pula, dia berjalan di merata-rata dengan pakaian dia, dibuatkan fashion, dibuatkan macam-macam bentuk hiburan supaya orang-orang Islam lalai daripada agama Islam. Wallaghfihi la'allakum taghlibun. Allah Ta'ala sebut di dalam Quran, mereka akan membuat hiruk pikuk supaya mereka berjaya menewaskan orang Islam. Hiruk pikuk di situ ialah muzik. Hiruk pikuk di situ ialah hiburan. Saya ni jarang makan malam. Jarang sangat-sangat. Semalam lapar sikit. Habis kuliah di Kemensah makan. Pergi makan tanduri lah semalam. Nasi. Nasi pelit apa? Nasi kandar apa lah. Lemah perut tuan-tuan. Hak pakai skirt juga lalu depan mata. Hak pakai seluar pendek lalu depan mata. Tak tengok rasa sayang pula. Bila kita ish, tak lalu tengok. Saya kata kat pembantu saya, cepat sikit kita makan. Tak boleh tengok tuan-tuan. Ya Allah, dahsyatnya. Nasib baiklah saya duduk di Ipoh. Kalau di Ipoh tuan-tuan, kita jentik paha. Kita cubit paha tu, haram. Tapi di Kuala Lumpur saya tak berani. Nak kata apa, tengok tuan-tuan semua. Tengok belah sini macam tu. Tengok depan macam tu. Tengok belah sini. Masya Allah. Menteri hak jaga bahagian hal ehwal Islam kena ambil berat. Sesuai dengan misal kebaik. Ni selesaikan dulu masalah. Masalah aurat. selesaikan masalah bebasnya budak-budak. Kena kontrol dan buat undang-undang dan etika balik. Orang Islam pakaian dia macam mana? Kena buat balik etika pakaian bagi orang Islam. Kalau Cina, Hindu mampu pilih dia buat nak pakai pun. Ni kita orang Islam ni. Duk pakai skirt. Panjang sikit daripada sependar ya. Kena buat peraturan dah tuan-tuan. Islam ni agama berperaturan. Bila dah mengaku sebagai Islam, mesti bersetuju dengan apa yang Islam letakkan. Di antara syarat yang Islam letakkan ialah etika berpakaian. Kena buat undang-undang tuan-tuan. Tangkap hukum, denda dan sebagainya. Kita nak bawa anak-anak kita berjalan pun tak boleh lah. Kita nak bawa isteri kita berjalan pun tak boleh lah. Tak sesuai lah. Anak kita tengok, hari anak kita tengok, balik rumah air susah hati tuan-tuan. Kena bercakap. Kena buat peraturan. Jangan biarkan dikatakan kita ni hak asasi nak pakai apa pun. Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu. Orang yang dah mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia mesti bersetuju dengan apa peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak tuan-tuan, kita akan dipertanggungjawab di hari kiamat. Kenapa tidak dilaksanakan benda-benda ini? Takut tuan-tuan. Jadi bila dah dapat jawatan, bila dah diserahkan jawatan, wajib dilaksanakan benda-benda ini. Baik, kemudian dan di sini ada juga pelajaran yang sangat berharga bagi para penuntut ilmu. Saya dah kata dah tadi, kita hari ini berceramah di surau dan masjid, tempat yang paling selesa berceramah. Ada mic, ada kipas, ada aircon, ada kursi baru lagi. Yang datang ni semua baik-baik. Bagaimana dengan orang-orang di pasar-pasar, di kompleks-kompleks membeli belah? Apa dakwah kita? Dalam televisyen, apa dakwah kita? Dalam surat khabar, apa dakwah kita? Setakat garang dalam masjid, siapa membeli garang? Setakat kita ni berceramah lantang dalam surau, siapa membeli? Nu yang di padang bola tu, siapa nak dakwah? Yang di tepi-tepi pantai, siapa yang nak dakwah? Dalam radio-radio, siapa yang nak dakwah? Sebab tu dia sebut di sini, bagi para penuntut ilmu, para da'i, para pendakwah, para penggenggam gelaran sarjana dan mahasiswa yang mempelajari ilmu agama, turun ke lapangan perjuangan. Yakni masuk ke seluruh lapisan masyarakat, manfaatkan pentas-pentas dan memberikan ceramah kepada khalayak ramai. Jangan berceramah di satu tempat, ceramah semua tempat. Saya hari ini menghadapi risiko dan dilema. Bila saya ceramah di tempat-tempat, orang tuduh saya macam-macam. Bila saya pergi ceramah tempat UMNO, mereka kata Ustaz Kazi UMNO. Masalah ni tuan-tuan, kalau saya tak campur dengan orang UMNO, macam mana mereka nak faham Islam? Yang ni yang saya hadapi masalah. Heran saya tengok tuan-tuan, ni kitab kita dah sebut, dakwah tak terhad pada jemaah kita, dakwah kena luar. Dan dakwah bukan setakat ceramah, dakwah juga akhlak, sopan santun, perangai, cara bercakap, cara bergaul, ziarah, menziarahi, tengok orang sakit, tengok orang sihat pun dikira sebagai dakwah. Tengok anak orang salin pun dakwah. Anak dia bersalin, kita bawa segala ubat ke, bawa minyak angin ke, bawa hamper Pampers ke, hamper lampin, hamper tuala bayi, bagi pada orang, itu sebagai satu dakwah. Tak cakap pun tak apa, bagi dakwah. Bagi buku dekat dia pun dakwah lah. Jadi dakwah ni tuan-tuan kena luar, janganlah tuduh saya macam-macam. Hari ni kita terlalu cepat memfitnah. Fitnah tak habis-habis dengan kita. Saya ni habis tekak dah cakap tuan-tuan. Habis sorak-sorak jadi kasar. Lah menyanyi pun tak sedap. Hujan turun. Asyik menyanyi hujan. Asyik hujan saya menyanyi. Habisnya banyak cakap. Tapi bila saya cakap, orang tibai saya banyak-banyak. Orang hentam saya banyak-banyak. Sedangkan mereka sendiri tak pernah dengar ceramah saya. Tak pernah dengar kuliah saya. Mereka tahu bila saya pergi sana, Ustaz Kazim pergi belah sana. Ustaz Kazim pergi belah sana. Kompom dia belah sana. Jangan macam itu, sabarlah. Nabi Ibrahim pun berdakwah pada orang kafir. Adakah Nabi Ibrahim tu kafir? Nabi Ibrahim berdakwah pada Raja Namrud. Nabi Ibrahim tu geng Raja Namrud lah. Kalau dia pergi makan seminum dengan Raja Namrud, pergi tepuk belakang Raja Namrud, duk hangguk pada Raja Namrud, betul lah kita kata Nabi Ibrahim tu geng Raja Namrud. Tapi Nabi Ibrahim pergi ke Raja Namrud, dia dakwah. Nabi Muhammad pun pergi kepada rumah bapa saudara dia Abu Lahab. Abu Lahab tu bapa saudara Nabi, merangkap besan Rasulullah. Dia pergi bercakap, adakah Nabi Muhammad kafir kerana bercampur dengan Abu Lahab? Tidak. Dia pergi berdakwah. Kafir apa? Serupalah saya pun. Saya pergi bercakap. Pergi berdakwah. Orang bagi mikrofon dekat saya. Saya bercakap. Adakah saya dikira sebagai geng mereka? Ha, yang ni yang jadi masalah. Tak mau tuan-tuan. Tolong ubah perangai. Saya tengok tuan-tuan ni okey lah. Open lah minded tuan-tuan tu okey lah. Ni belah-belah lain ni. Hentam saya macam-macam. Tuan-tuan buka lah internet ni. Macam-macam tibai saya. Baik, kemudian. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tar ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbi. Apakah kamu tidak memperhatikan Raja Namrud daripada Babylon yang berdebat dengan Ibrahim tentang Tuhannya, yakni Allah. Dia pergi bercakap pada rajanya. Daripada sini kita kena faham, nak berdakwah ni kena bertentang. Maksud bertentang ni ialah pi cakap, pi dialog, pi berbahas. Bukan kita bercakap satu puak, dia tidur di rumah, dia tak dengar. Tak jadi kesan. Yang kita ni pompang-pompang. Orang yang kita kata tu, relax dah tengok televisyen. Dia bukan dengar. Nabi Ibrahim dakwahnya pergi, masuk ke situ, bercakap dan berhujah. Bukankah hanya orang kafir dan ingkar kepada Allah sahaja yang mengingkari keagungan Allah subhanahu wa ta'ala? Yang mengingkari keagungan Allah ialah orang kafir dan orang ingkar. Dan bukankah hanya orang kafir zindik sahaja yang berpaling daripada ajaran dan jalan para Nabi Allah? Kalau kita umat Islam lari daripada jalan Allah, jalan Nabi, adakah kita tidak ada beza dengan kafir? Kenapa orang kafir itu dipanggil sebagai kafir zindik? Sebab mereka berpaling daripada ajaran Islam. Kalau kita umat Islam berpaling daripada ajaran Islam, apa sesuai nama kita? Hanya orang yang kafir dan ingkar kepada Allah saja yang mengingkari keagungan Tuhan, kebesaran Allah. Kalau kita juga mengingkari kebesaran Allah, keagungan Allah, apakah nama yang sesuai untuk dipanggil kepada kita? Tidakkah kita tidak ada beza dengan orang-orang yang kita sebutkan tadi, golongan kafir? Cuma yang mulia kita, yang membezakan kita hanyalah kalimah La ilaha illallah. Tetapi bila dia tak faham kalimah La ilaha illallah, iaitu mesti bersetuju, mastuji bulahu, hendaklah dia bersetuju dengan apa yang telah dia akui. Allah adalah Tuhan. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Bila maksud tidak ada Tuhan selain daripada Allah, mesti dia meyakini betul-betul, hendaklah dia terima apa yang Allah kata, apa yang Allah bagi daripada peraturan syarak, kena terima. Apa yang Allah bagi daripada qada dan qadar, kena redha. Itulah nama dia bersetuju dengan perintah Allah, bersetuju dengan La ilaha illallah. Apa dia? Yang pertama, setuju pada syarak. Apa dia syarak? Apa-apa yang didatangkan oleh Nabi daripada peraturan hukum halal, haram, wajib, sunat, makruh, harus. Lima benda ini mesti terima bulat-bulat. Tak ada bantah-bantah. Allah kata haram, haram. Habis cerita. Semalam orang daripada Kedah telefon, dia kata, ustaz, apa hukum minum air daun ketum? Apa hukum minum air daun ketum? Saya kata, daun ketum ni kalau rebus air dia diminum, mabuk orang. Dia kata, ustaz, kalau mabuk banyak minum, mabuklah. Kalau sikit 2-3 teguk, tak mabuk. Saya kata, kalau banyaknya mabuk, maka sikitnya pun menjadi haram. Kalau minum banyaknya jadi mabuk, maka sikit pun menjadi haram. Ha, saya nak pasti yang macam tu lah. Sebab saya tengok dalam kitab pun dia kata macam itu. Saya tanya pada tiga ustaz pun, ustaz ni ustaz yang keempat lah. Dia kata macam tu jugalah haram. Habis tu masalah apa lagi? Masalah hari ni tempat saya ni minum juga air daun ketum. Lah, dia kata haram pak saya pun minum. Pak saya ada satu ustaz dia minum. Jadi orang kampung saya pegang cakap ustaz ni, pak saya ustaz pun minum, takkan kita tak boleh minum. Saya kata kita bukan ikut ustaz, kita ikut Nabi. Dan kita ikut ustaz yang mengikut Nabi. Kalau ustaz tu tak ikut Nabi, buat apa ikut? Hari ni orang ikut ustaz. Aku tak tahu apa. Ustaz buat aku ikut. Mana betul? Ustaz tu bimbing kita supaya ikut Nabi. Kalau dia pun tak ikut Nabi, buat apa ikut dia? Dia suka kaedah Tok Imam. Tok Imam sembahyang 6 rakaat sembahyang subuh. Kenapa hang buat? Aku tak tahu apa. Tok Imam buat aku ikut. Aku nama makmum aku ikut. 6 rakaat. Subuh 6 rakaat. Habis-habis sembahyang tanya, Tok Imam, turun wahyu baru kan? Daripada subuh 2 jadi 6. Dia kata, Tok Haji, fikir-fikirlah. Kita semua pencin-pencin dah. Yang kita buat 2 rakaat tak puas rasa dia. Buatlah 6, banyak pahala, Tok Imam. Makmum kata, ya tak ya juga. Kenapalah kita nak berkira dengan Tuhan? Nah, iyalah berkira dengan Tuhan. Bengong punya orang. Jadi tuan-tuan kita, kalau dia betul, kita ikut. Dia salah, kita mufarakah. Itulah makna imam. Selagi mana dia berjalan pada jalan yang betul, silakan. Bila dia dah menyeleweng, janganlah ikut jalan menyeleweng dia itu. Jadi bila kita faham daripada sini tuan-tuan, manusia ni, yang pertama saya katakan tadi, mesti terima yang haram ini. Mesti terima yang wajib. Mesti terima yang harus, makruh dan sunat. Ini dipanggil sebagai syarak. Hukum syarak. Dalam kehidupan kita, 5 benda ni takkan lari. Mesti ada 5 benda ni. Bila Allah dah letakkan peraturan begitu, sebagai seorang Islam, taat. Sami'na, kami dengar. Wa ata'na, kami taat. Yang keduanya apa? Reda dan setuju daripada sudut apa? Sudut qada dan qadar. Ya, setiap satu benda mesti ada qadar. Setiap satu benda mesti ada qadar. Mikrofon ni pun ada kadarnya. Umurnya berapa? Lagi setahun rosak. Kursi ni pun ada kadarnya. Duk henyok-henyok-henyok kursi ni patah terus. Dia pun ada umurnya. Bangunan kita pun ada masanya. Malah nyawa kita pun ada masanya. Bila kita faham qada dan qadar, ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, hari ni Allah ambil balik, redha. Hari ni Allah bagi sihat, redha. Hari ni Allah bagi sakit, redha. Itulah hamba Allah. Tak redha inilah dipanggil kafir. Tak redha dengan ketentuan Tuhan, kafir. Bukankah orang kafir itu tak redha dengan ketentuan Tuhan? Dia berani pertikai Tuhan dia. Tuan-tuan tengok dalam cerita Hindustan. Hero ni kalau dia marah pada tokong dia, dia warning kat tokong dia. Dia marah, hey haram jadi, hey zindagi, hey dia kata. Dia marah pada tokong. Tokong pun hanggu, tak apalah aku bagilah. Dia marah pada tokong dia. Dia boleh warning, kamu marah, kamu punya pasal. Oh, tokong tu pun nampak muka macam marah aja. Terus filem tu dia buat macam kilat lah apalah, macam tokong tu marah. Ini satu bentuk tuan-tuan, orang kafir. Dia tak meredai sesuatu ketentuan Tuhan. Tapi orang Islam tidak. Orang Islam setiap ketentuan Tuhan, orang Islam akan anggap ada hikmah, ada kebaikan di sebaliknya. Anak kecil mati, alhamdulillah. Sekurang-kurangnya ada seorang anak saya ahli syurga. Syukur pada Allah. Umur 2 tahun anak mati, alhamdulillah. Seorang anak saya dalam syurga, alhamdulillah. Anaknya semua sihat-sihat, panjang-panjang umur. Alhamdulillah, anak saya yang paling tua 80, saya 104. Semua panjang-panjang umur, alhamdulillah. Bila panjang umur, panjanglah masa mereka sembahyang Jumaat. Banyak tahunlah mereka puasa. Banyak tahunlah mereka buat haji. Banyak tahunlah mereka sembahyang, alhamdulillah. Anak-anak saya semua panjang umur. Pendek umur pun syukur, panjang umur pun bersyukur. Orang Islam ni penuh dengan kesyukuran. Bagi sihat, alhamdulillah, saya sihat, boleh datang masjid. Sakit, alhamdulillah Allah uji saya macam ini. Sekurang-kurangnya dosa saya dihapuskan. Sakit pun syukur, sihat pun syukur. Kaya pun syukur, alhamdulillah dengan kaya saya ni saya nak bantu Islam. Bolehlah tengok-tengok anak-anak yatim, bolehlah bantu fakir miskin, Allah bagi sikit harta, boleh saya bantu. Allah bagi miskin, alhamdulillah di hari kiamat Allah tak ada soal saya banyak sebab harta saya tak ada. Yang ada dua biji bantal, dua biji tilam, tu aja ada. Dua butir pinggan, dua camca, tu saja ada. Air pun pinjam daripada surau. Bulan-bulan bayar, tak mampu nak masuk air. Bila kena potong air daripada surau, terus nak masuk Kristian. Buat tak juga, tuan-tuan. Nah, apa punya bengong ni. Sikit punya ujian pun nak masuk Kristian. Sabarlah banyak-banyak. Banyak jalan lain lagi. Baik, Allah Ta'ala berfirman, "Iz qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit." Ibrahim berkata, "Tuhanku lah yang menghidup dan yang mematikan." Bukan doktor yang menghidup, bukan doktor yang mematikan. Bukan ubat yang menghidup, bukan tak makan ubat jadi mati. Ni kena betul ni tuan-tuan. Sebab ada orang kata, saya ni ustaz, gantung hidup dengan ubat lah ustaz. Segenggam sehari makan ubat. Tak ada makan ubat mati lah ustaz. Syirik tuan-tuan. Ubat mana ada kuasa? Yang berkuasa Allah. Kalau tuan-tuan kata bahawa ubat menyembuh dan memberikan nyawa pada tuan-tuan, tuan-tuan juga macam faham orang kafir. Batu mana boleh menghidup, memanjangkan umur, mematikan orang. Batu. Tokoh. Kalau tuan-tuan kata ubat tu boleh memanjangkan umur tuan-tuan, ubat itulah dipanggil tokong sekarang ni. Tak payahlah tuan-tuan pergi tokong untuk sembah tokong. Tuan-tuan sembah ubat tu pun dah macam sembah tokong. Sama ya. Cuma bentuk berbeza. Fahaman serupa. Dengan ubat ni lah aduk sambung nyawa. Tak tahulah. Hidup dengan ubat lah. Pak harakat lah tu. Panjang lah. Tak ada ubat ni tak tahulah ustaz. Hidup dengan ubat lah. Pak harakat lah. Maknanya dia yakin sungguh dengan ubat. Padahal ubat tu bukannya ada kuasa. Yang berkuasa ialah Allah. Itu dipanggil hukum. Tak makan pun kadang-kadang hidup. Adat. Adatnya tak makan mati. Tetapi ada orang yang tak makan hidup. Adat macam tu lah hukum adat. Adatnya kalau makan, kenyang. Ada juga adat kalau makan, tak kenyang-kenyang. Ada macam tu tuan-tuan. Ada orang yang adatnya tak makan, mesti lapar. Tetapi ada orang yang tak makan, kenyang. Inilah dipanggil hukum adat. Hukum adat, makan, kenyang. Ada makan, kenyang lah. Tu depa tu sedia nasi tu, mumpang sudu. Bila ada makan kenyanglah. Tapi ada orang yang ada makan tak kenyang. Tak kenyang amat dua pinggan, didok kata dia. Kamu ni hantu raya ke? Biasalah tuan-tuan kalau kita jumpa orang yang makan tak kenyang, itu adat. Tambah orang kecil manis, mana kenyang? Makan tak kenyang-kenyang. Yang ketiga, tak makan tak kenyang. Kamu lapar amat? Kenapa lapar? Tak makan? Itu adat. Tak makan, lapar. Ada juga orang yang tak makan, tak lapar. Tak makan, tak lapar. Siapa dia? Tuan-tuan kena pergi hospital besar. Cuba tengok orang sakit. Ada dia pun makan? Makanlah. Mak ada dua hari tak makan. Tak lapar ketemu. Tak makan pun, tapi tak lapar. Pelik tak? Sesuai pelik. Itu hukum adat. Orang sakit memang tak lapar. Kalau tak percaya, tuan-tuan cuba sakit. InsyaAllah tuan-tuan, letaklah nasi tak makan. Orang ziarah tengok, makcik tak makan nasi, makcik, tak lapar. Tak ada selera. Itu siapa nak makan nasi? Bagi baliklah dekat nurse. Tak apalah makcik, biar saya lah makan. Ngap, dia makan depan orang sakit. Sebab Nabi kata, orang yang sakit, jangan kamu paksa makan. Kerana sesungguhnya orang sakit, Allah yang bagi makan. Sebab itu kelebihan orang sakit, dia dekat. Dekat dengan Allah. Sebab itu ada ulama, yang bila ziarah orang sakit dia seronok. Bila tanya kenapa seronok ziarah orang sakit? Sebab aku nak menziarahi Allah. Menziarahi Allah. Ya, sebab Allah dekat dengan orang sakit. Bila aku ziarah orang sakit, secara tak langsung aku ziarahi Allah. Allah dekat dengan orang sakit. Dengan syarat orang sakit tu redolah dengan sakit. Janganlah tak reda dengan sakit. Taulah ke sakit macam ni mati, tak apa, ha, apa pun tak boleh buat. Ya tu tak dapat pahala. Geram pada kaki ni, kalau boleh potong-potong lah kaki ni pun. Nyusah pun orang. Ayat ni tuan-tuan ziarah tu tak ada pahala. Kalau tuan-tuan pun buat-buat, kalau nak potong, biar aku potong. Tuan-tuan, kita kena faham. Bahawa bila manusia ini faham pada hukum adat. Faham kepada hukum syarak. Dia redha dengan hukum syarak dan hukum yang dinamakan qada dan qadar. Ataupun hukum adat tadi. InsyaAllah, hidup dia jadi hidup yang tenang. Hidup yang jiwa yang tenang, jiwa yang baik. Tuan-tuan kalau nak mencari ketenangan, tuan-tuan faham Al-Quran surah Asy-Syura bermula ayat 36 sampai ayat 39. Di situ Allah Ta'ala sebutkan ciri-ciri orang yang tenang, ada 9. Bagaimana nak jadi tenang? Allah Ta'ala sebut allazina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang pertama nak bagi tenang ialah mesti beriman. Orang beriman mesti tenang-tenang. Orang tak beriman dia jadi gabrah, gundah gulana. Yang kedua, orang yang beriman, orang yang tenang ialah orang yang menjadikan dirinya bertawakal kepada Allah. Dia serah dirinya pada Allah. Allah akan datangkan kepadanya ketenangan. Yang ketiganya apa? Wallazina yajtanibunal kabair, yajtanibul kabairal ism. Orang yang tak buat dosa-dosa besar, dia akan timbul ketenangan. Yang keempat, wal fawahish, dan orang-orang yang tidak melakukan perbuatan keji. Yang kelima, kata Allah, orang yang tenang ialah orang yang memaafkan orang lain, yang kerjanya mengampunkan orang lain padahal dia layak marah dan dia patut marah. Dia boleh marah tapi dia tak marah. Orang ni adalah orang yang tenang jiwanya. Ada lagi 4 orang. Tuan-tuan cari dalam Quran. Tak naklah saya cerita semua. Oh, nasib baik ustaz cerita. Tak payah buka Quran. Bukalah Quran. Tak jumpa lah. Saya sebut dah surah Asy-Syura ayat 36 sampai ayat 39. Ada 9 ciri-ciri manusia yang tenang. Jadi kalau tuan-tuan nak dapatkan ketenangan, cari dalam itu. Saya tak jumpa pun cari ketenangan dalam ayat tu. Allah suruh pergi dengar muzik. Tak ada pun tuan-tuan. Tak ada pun kata nak cari tenang ni pergi dengar lagu hip-hop. Tak ada lagu indie. Tak ada. Tak ada pun nak dengar lagu Meet Uncle. Tak payah. Tak ada tuan-tuan. Hari ni sebab ada orang yang nak cari ketenangan, dia cari ketenangan dengan lagu. Tak ada. Dengan arak. Dengan dadah. Tak ada. Dengan fishabu ecstasy. Tak ada. Maknanya kalau dia dapat ketenangan dalam benda-benda itu, ketenangan yang merosakkan jiwa. Ya. Ada orang yang cari ketenangan duduk atas gunung. Yang itu bagus. Ya. Tapi ingatlah terjun. Tak salah panjat gunung tapi semayang. Tak salah panjat gunung. Besarkan kebesaran Allah di gunung itu. Semayang tak tinggal, jaga hubungan lelaki-lelaki dengan perempuan. Janganlah kita pergi panjat gunung tanpa beritahu dengan orang lain, tanpa beritahu suami, tanpa minta izin suami. Walaupun kita satu minat dan kecenderungan, walaupun minat dan kecenderungan kita panjat gunung, tak salah. Tapi pergilah dengan orang yang mahram kita. Jangan pergi dengan orang bukan mahram. Nanti jadi accident, jadi insiden, jadi kematian, susah. Orang akan anggap lain, orang akan anggap fitnah. Tak salah perempuan panjat gunung, panjatlah. Tapi bagi kita suami bawa anak-anak panjat, tak apa. Jangan pergi yang bukan mahram walaupun atas nama latihan panjat gunung. Ni Islam jaga peraturan ini. Kena redha dengan peraturan. Masalahnya ustaz, suami saya tak suka panjat gunung. Saya suka. Tu yang saya nak pergi dengan orang lain. Tak payahlah. Panjat gunung lain sudah. Banyak lagi gunung patut dipanjat. Tak payahlah payah-payah. Kita ni sebagai orang perempuan, ikutlah cakap suami. Dah suami tak minat, tak minatlah. Panjatlah tangga masjid. Yang tu lagi besar daripada panjat tangga gunung. Panjat gunung Allah tak suruh. Panjat tangga masjid Allah suruh. Panjat tangga surau lagi Allah suruh. Lagi Allah suruh panjat tangga masjid. Tapi Allah tak suruh pun panjat tangga gunung, trek gunung. Pasal nak cari di sana. Apa makna cari Allah di gunung? Tapi tak pernah cari Allah, sujud pada Allah dalam masjid dan surau. Tak disuruh tuan-tuan. Baik, kemudian Nabi Ibrahim berkata, bukankah hanya Allah Ta'ala sahaja yang menghidupkan tulang belulang? Allah Ta'ala berfirman, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامِ وَهِيَ رَمِيمِ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ. Dan perumpamaan bagi kami, bagi orang yang lupa asal-usul kejadiannya, dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Ayat ini petikan daripada surah Yasin. Seorang laki-laki bawa tulang kepada Nabi. Dibawa tulang manusia yang dah reput depan Nabi. Dipatahkan tulang tu depan Rasulullah. Kata laki-laki ni, hey Muhammad, ni tulang ni dulu orang, sekarang jadi tulang. Aku nak soal kamu, siapa yang boleh hidupkan balik tulang ini? Maka Allah menjawab, katakanlah Muhammad kepada dia, yang akan menghidupkan balik tulang belulang itu ialah Tuhan yang menciptakan dia. Siapa yang buat tulang itu? Allah. Siapa yang menciptakan pemilik tulang ini? Allah. Kalau begitu, Allah lah yang menghidupkannya. Dan Allah adalah maha mengetahui tentang segala makhluk. Siapakah yang melahirkan bayi yang keluar daripada perut ibunya sambil menangis? Sang bayi sama sekali tidak mengetahui dan tidak memahami sesuatu apapun. Cuba tengok bayi yang baru lahir. Baju pun tak ada. Mana ada orang lahir-lahir siap dengan pakaian sepersalinan? Tak ada tuan-tuan. Baju pun tak ada. Teriak, menangis. Mana ada? Kemudian siapa yang jadi cikgu pada budak? Umur sehari, dua hari, tiga hari. Lahir-lahir saja menyusu ibunya. Siapa yang mengajar pada budak tu supaya pandai menghisap susu ibunya? Ada cikgu duduk aja. Okey, baby, pelajaran pertama kita hari ini ialah cara-cara meminum susu. Ada? Tak ada. Maknanya Allah yang mengajar. Siapa yang mengajar kepada dia kalau lapar, menangis? Kalau sakit, menangis? Kalau takut, menangis? Allah yang mengajar. Sampailah umurnya 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Mak beritahu dekat abang. Abang, anak kita pandailah abang. Cik agah-agah dia tadi, dia senyum. Siapa yang ajar pada budak tu? Asal orang musik senyum. Ada mak dia aja, baby, kalau mama buat macam ini, senyum tau. Tak, mak tak pernah ajar. Tapi budak tu tak. Budak ni pandai. Berapa banyak anak-anak yang mak dia kata pandai, pandainya anak mama. Siapa yang mengajar? Umur 2 tahun, budak tu pandai. Siapa yang mengajar budak ni? Bukan mak, bukan bapak. Yang mengajarnya ialah apa? Allah Ta'ala yang mengajarkannya. Dia kata Allah lah yang memberi petunjuk kepada budak tadi. Diberikan penglihatan, dihidupkan, memberi makan dan minum kepadanya. Itulah Allah tuan-tuan. Lahir-lahir sudah ada rezeki. Budak dalam perut ada rezeki daripada tali pusatnya. Budak makan dalam perut dengan tali pusat. Dia bukan makan suap dengan tangan dalam perut ibu. Itu cerita apa tu? Sultan Mahmud mangkat dijulang. Tuan-tuan tengok cerita Sultan Mahmud mangkat dijulang 1962. Hero siapa? Nurdin Ahmad. Dengan Maria Menado ke apa-apa. Jahatnya Mahmud Ju. Bila isteri Nurdin Ahmad ni mengandung, teringin makan buah nangka. Bendahara bawa buah nangka hak raja punya. Dimintanya buah nangka. Tak bagi salah, bagi pun salah. Ni raja punya, bukan boleh bagi tak tu halal. Tak bagi kesian. Tolonglah patik Datuk. Patik teringin. Bukan patik yang nak makan. Anak dalam perut patik nak makan. Bendahara lembut, buka jugalah belah. bagi satu ulah, tutup, topak balik tutup. Jalan sampai ke istana yang jahat Mahmudjud. Tengok-tengok buah nangka telah ditebuk. Ceng-ceng-ceng. Oh, sudah. Mengadu pada raja. Ini menghina tuanku. Panggil bendahara. Siapa yang makan buah nangka beta? Ah, isteri Laksmana Bentan. Betul tak betul? Kita belah perutnya tuanku. Dibawa isteri Laksmana Bentan. Diikat kaki tangan. Mahmud Jun ambil kerih. Dibelah perut Maria Menado. Bila diangkat keluarkan baby tu, baby tu tengah duduk pegang buah nangka. Betul tuanku, dia makan buah nangka. Bohong tuan-tuan. Mana ada baby pegang buah nangka? Baby dia makan daripada perut. Bila kita keluar, kita potong tali pusat dia. Terjahan daripada syaitan. Perut dia pun lapar, tak makan. Maka menangislah budak tu. Dulu kamu makan dengan pusat kamu. Sekarang kamu makan dengan mulut kamu. Siapa yang mengajarkannya? Lahir-lahir dah ada rezeki dah. Nama dia susu ibu. Itulah kasih sayang Allah pada kita. Sampai ke mati tuan-tuan ada rezeki. Tuan-tuan jangan bimbang. Aku ni kena buang kerja. Kilang tutup tak tahulah nak makan apa. Allah berlambak-lambak tuan-tuan boleh kerja. Bangladesh yang mai ke Malaysia tak ada kerja boleh hidup. Sekarang senang nampak. Indonesia yang datang ke Malaysia selain sepinggan naik tongkang pun sekarang jadi tokek dah. Negara kat cokek tu. Takkan kita orang Malaysia yang ada IC semua ni tak boleh buat kerja? Pemalas aja yang tak boleh buat kerja. Allah jamin rezeki sampai ke mati. Selagi mana belum mati, selagi itulah ada rezeki. Baik, siapakah yang mengajar lebah untuk membuat rumah sedemikian rupa? Cantik sarang lebah. Dan siapa yang memberi rezeki kepada lebah dan menunjukkan kepada lebah mana dia tanah tandus, jurang dan gunung-gunung tinggi yang menjulang, yang boleh dihidup, dihirup madu-madu dan dijadikan madu lebah daripada bunga-bungaan. Dan siapa yang mengajar ula yang mengembara dan berpindah randah? Ula tu siapa yang ajar? Dalamnya ada racun, tapi dia sendiri tak mati. Dia sendiri tak mati dalam badan. Dia ada racun. Tapi kalau dia pindahkan racun tu pada badan orang lain, orang tu mati. Tapi dalam dia sendiri ada racun, dia tak mati. Siapa yang pelihara benda itu? Satu hari Nabi berjalan dengan sahabat. Jalan-jalan-jalan, seekor ular berdiri dekat Rasulullah. Ular tu tak berdiri. Sama parah dengan pinggang Rasulullah. Lalu Rasulullah bungkukkan. Rasulullah dengar ular tu cakap. Rasulullah kata, ya Nabi hangguk. Ular tu pun tunduk jalan. Rasulullah ditanya oleh sahabat. Rasulullah, ular tu menatang apa? Apa benda ular itu? Ular tu jin, kata Rasulullah. Jin, jelmaan jin berbentuk ular. Ular tu pesan pada aku, bagi tahu kepada umat kamu. Janganlah beristinjak dengan tulang. Sebab tulang itu makanan aku. Jin minta bagi tahu dekat umat manusia, janganlah istinja dengan tulang. Tulang ni makanan jin. Sebab tu tuan-tuan haram basuh berak dengan tulang. Oh, maknanya kalau makan sup tulang okey ustaz, tak apa lah, kongsilah dengan dia. Kan? Nabi ular bercakap dengan Rasulullah. Ini yang dikatakan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan siapakah yang mengajar belalang dan semut supaya tetap berlindung di sarangnya? Bila hujan turun, pandai semut duduk di bawah daun-daunan. Bila hujan berhenti, semut pun keluar balik. Kasih sayang Allah kepada semut. Dan sesungguhnya yang mengatur semuanya itu ialah zat Allah yang maha menghidup akan segala sesuatu dan menyempurnakan. Dan Allah maha berkuasa lagi memberi petunjuk. Seorang penyair berkata, tanyakan kepada doktor yang ditimpa kecelakaan. Wahai doktor yang tahu ilmu kedoktoran, siapa yang mensakitkan kamu? Doktor, sakit jantung. Pergi tanya dekat doktor, siapa yang mensakitkan jantung doktor? Tanyalah kepada orang sakit yang sudah selamat dan sembuh. Setelah semua bentuk pengubatan tidak mampu menolongnya, siapa yang akan menyembuhkan? Wahai orang sakit, Doktor dah belah kamu. Doktor dah ganti jantung yang baru. Doktor dah buat macam-macam. Sekarang tak sembuh juga. Agak-agak kamu, siapakah yang menyembuhkan kamu? Doktor nescaya menjawab, Allah. Pesakit juga akan menjawab, Allah. Mana kita nak lari daripada Allah, tuan-tuan? Di mana kita nak letak Allah? Kalau kita tidak meletakkan Allah ni pada semua tempat dan ketika. Abul Faraj Ibnu Jauzi mengisahkan, seorang laki-laki setiap hari melihat seekor burung yang bawa sepotong daging. Lalu dia memindahkan daripada suatu tempat di bandar dan dibawanya menuju ke puncak sebuah pokok kurma. Lalu laki-laki itu merasa heran. Macam mana burung ni boleh mari duduk di atas pokok kurma? Setahun, Ibnu Imam Abul Jauzi, dia kata di atas pokok sarang, di atas pokok ni tidak ada sarang. Kenapa burung ni datang tiap-tiap hari? Rupa-rupanya, dia pun berhajat nak tengok apa di atas pokok tadi, dia pun panjat pokok tadi. Bila dia panjat, dia menemukan seekor ular yang buta. Atas pokok tu ada seekor ular yang buta. Setiap kali ia merasa lapar, maka burung tadi membawa sepotong daging untuknya. Sementara dia buta, lalu dia mendekatinya. Apabila dia mendekatinya, dibukanya mulut, lalu burung itu pun menjatuhkan sepotong daging ke dalam mulut ular tadi. Siapa yang ajar pada burung supaya cari makan pada ular? Dan siapa yang ajar ular supaya nganga mulut burung nak jatuhkan daging? Subhanallah. Jawapannya ialah, Maha Suci Engkau, Ya Allah. Jawapannya, Subhanallah. Yang telah menundukkan burung terhadap seekor ular yang buta. Dan ular itu pula dapat rezekinya. Subhanallah, tuan-tuan. Inilah dia peraturan Tuhan. Cuba tuan-tuan tengok ikan dalam lautan. Sejak daripada kita belum ada sampai kita nak mati. Mana pernah kering lautan daripada ikan? Siapa yang bagi makan ikan di laut berbilion-bilion? Siapa bagi makan? Tuan-tuan ragu-ragu ke dengan Tuhan? Kita di dalam beh ada sejuta pun. Hey, kalau mati aku, kalau aku sakit, kalau aku pencin, apa yang aku nak makan? Duit dah sejuta. Tak apa nak yakin dengan Tuhan ni. Beras pak kampik di rumah. Tak yakin lagi. Hey, tak tahulah apa nak makan. Beras tu apa? Tapi dia tetap tak yakin dengan Tuhan. Seolah-olah dia boleh hidup 1,000 tahun lagi. Padahal hidup dan segalanya ini ditentukan oleh Allah. Jadilah insan bertawakal. Insan bertawakal, tuan-tuan. Jadi redha hidupnya. Jadi tenang jiwanya. Mari kita kembali kepada kisah awal tadi. Kisah Ibrahim dan Namrud. Isqala Ibrahim Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Ibrahim berkata, Tuhanku lah yang menghidup dan Tuhanku lah yang mematikan. Wahai saudaraku, cuba perhatikan kepada sang pendusta, iaitu Raja Namrud. Kepada sang Dajjal yang terlaknat. Yang terlaknat yang berdebat dan menyangkal tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang paling nyata dalam kehidupan. Namanya ialah kematian. Namrud tidak percaya kepada kematian. Akhirnya Allah Ta'ala menghantar kepadanya nyamuk sahaja. Yang masuk di dalam telinganya dan bergerak-gerak di dalam kepalanya. Nyamuk ni duk main-main dalam kepala, tuan-tuan. Bayangkan. Masa tu bukan ada riset dengan begong. Kalau ada riset boleh dia sembuh kot telinga. Mana ada? Nyamuk ni duk jalan dalam kepala ni. Tuan-tuan tak tension kah? Hentak kepala ke dinding, tak jadi. Masuk air dalam telinga, tak jadi. Mati Namrud, tuan-tuan. Allah bukan nak bagikan azab seksa yang besar-besar. Allah Ta'ala bagi kepada Fir'aun tenggelam dalam laut saja. Air mengalahkan raja besar yang sombong. Nyamuk, lalat mengosakkan raja besar Namrud. Kalau orang-orang yang hebat-hebat kuasanya macam itu pun mudah sangat bagi Allah menghancurkan. Kita ni macam mana, tuan-tuan? Siapa boleh bantu Raja Namrud bila unggas masuk dalam telinga dia? Isteri tak boleh tolong Raja Namrud. Pengawal-pengawal yang duduk sokong dia tak boleh bantu. Siapa boleh bantu? Tak ada siapa boleh bantu. Sebab itu tuan-tuan, kita kena kira hukum Tuhan. Pertahankan hukum Tuhan. Jangan kita pertahankan orang. Pertahankan hukum. Kerana bila kita sakit, orang bukan pertahan kita. Orang tak boleh tolong pun. Yang boleh tolong ialah Allah. Hari ini manusia dia nak tolong orang. Dia nak pertahankan Allah sampai menidakkan hukum Tuhan. Sampai meletakkan hukum Tuhan ke sebelah. Maksudnya nak jaga orang. Macamlah orang tu boleh tolong dia dalam kubur. Prinsip kita ialah aku tolong Allah. Kalau kamu betul dengan Allah, aku sokong kamu. Tapi kalau kamu tak betul pada jalan Allah, minta maaf. Aku sayang Allah lebih daripada sayang kamu. Sebab Allah yang akan bantu aku, bukan kamu. Kemudian oleh kerana itu, di sana kita sangat banyak mendapati orang-orang yang menjadi kafir zindiq. Selalu berdebat, selalu menentang dan meragui keesaan dan ketuhanan Allah. Betapa anehnya mereka. Bagaimana mungkin mereka boleh mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan aneh sekali, mengapa mereka tidak beriman kepada Allah. Semalam saya ceramah sebelum datang ke Dewan Bahasa dan Pustaka. Siang semalam saya ceramah di DBP. Sebelum tu saya ceramah di satu jabatan di Ipoh. Satu orang India dengar ceramah daripada awal sampai habis. Saya tak perasan dia, pasal dia duduk ujung sekali. Dia duduk depan, dia duduk ujung sekali. Habis ceramah, makan soto baru dia datang. Terima kasih Ustaz, banyak bagi ilmu pada saya. Allahu Akbar. Dia pun dengar ceramah tu kan. Dalam banyak-banyak ramai tu, dia dengan pengarah je ucap terima kasih. Hak lain tak ucap. Hindu pula tu ucap terima kasih Ustaz, bagi ilmu pada saya. Hindu tuan-tuan. Lek tuan-tuan. Ha, orang Melayu ni salam tak mau. Apa tak lagi ucap terima kasih. Bukan ustaz tu nak minta terima kasih. Tapi kita faham tuan-tuan. Kita faham nilai. Kalau Hindu tak beriman pada Allah pun pandai ucap terima kasih. Kenapa kita tak pandai ucap? Ini kena ubah perangai tuan-tuan. Kena ubah faham. Jadi saya seronok sebab saya tak puasa langsung dia Hindu. Habis ceramah baru pengarah beritahu. Tu bukan Islam tu Ustaz. Dia orang kafir. Tapi dia main dengar ceramah. Dia dengar sampai habis. Sampai habis makan baru dia jumpa. Terima kasih Ustaz. Seronok. Saya dengar ceramah Ustaz. Banyak ilmu sama saya. Alhamdulillah. Barakallah. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah ke arah. Allah buka pintu hati. Ini tentu bukan senang. Orang Islam pun tak nak masuk kuliah. Orang Islam pun tak nak datang ceramah. Tiba-tiba Allah pilih dia untuk dengar. Mudah-mudahan terbuka lah pintu hati. Sebab itu ceramah kena elok-elok. Kalau ceramah tuan-tuan maki-maki, dia lari tak? Kalau ceramah tuan-tuan tibai orang, hentam orang, agak-agak dia belah. Dia pun belah. Di sini tuan-tuan lihat Nabi Ibrahim berhujah dengan Namrud. Dia hujah dengan baik. Siapa Tuhan kamu Ibrahim? Tuhan saya yang menghidup dan yang mematikan. Oh, kalau macam itu, aku pun Tuhan. Aku juga ada kuasa menghidup dan mematikan. Kata Nabi Ibrahim pula, tuanku, Tuhan saya, dia naikkan matahari daripada arah timur. Dan dia tenggelamkan ke arah barat. Kalau tuanku mengaku tuanku Tuhan, tuanku naikkanlah matahari daripada belah barat, terjun belah timur. Nampak ada hujah Nabi Ibrahim? Hujah yang membuka minda orang. Dia tak maki, dia tak kata pun dekat Raja Namrud, bengong tuanku bodoh. Memang pancung lah tuan-tuan. Hujahlah dengan baik-baik. Wajadilhum billatihya ahsan. Itulah ceramah. Jangan maki-maki orang. Memang seronok maki. Dan memang seronok dengan orang maki. Tapi orang yang baru nak berjinak, dia jadi liar balik. Baru nak hinggap, dia terbang pula. Biar dia hinggap dan dia terus buat sarang. Akhirnya dia bertelur atas sarang lah. Yang tu yang kita nak. Bila dia mari asal-asal dia mari dengar ceramah, dia suka dengar ceramah, dia dah hinggap. Lama-lama dia buat sarang dah. Bila tu dia buat telung dah. Akhirnya menetas. Mula-mula dia seorang je mai. Lepas tu dia buat sarang. Dia ajak isteri dia sekali. Lepas isteri dia pun mai, dia bawa anak-anak dia sekali. Dia bawa kawan-kawan dia sekali. Pasal apa? Pasal hatinya tertarik. Yang inilah yang kita nak. Kenapa burung tu buat sarang di satu-satu pokok? Sebab dia yakin sarang tu selamat. Dia yakin sarang tu memberikan keselesaan pada dia. Serupalah dalam masjid dan surau. Ustaz-ustaz kalau ceramah sedap-sedap. Ceramah bagi faham orang. Tosa ceramah kasar-kasar. Orang yang main mengaji tu pun selesa. Lama-lama dia suka. Lama-lama dia sedap. Dia akan jadikan sarang dia di situ. Yang ni yang kita kena ubah tuan-tuan. Pesan pada sahabat-sahabat. Pesan pada kawan-kawan kita ustaz. Mengajar je ustaz. Jangan maki sangat. Jangan kata sangat pada orang. Jangan sentuh sangat ustaz. Ustaz ajar je. Lama-lama orang faham. Zaman sekarang ni cakap sikit pun orang dah faham. Bila kita buat macam itu, lama-lama tuan-tuan jadi hebat, jadi imarah tempat kita dan Allah turunkan barakah kepada kita. Baik, kuliah yang akan datang kita akan baca tajuk, adakah kita ragu-ragu kepada Allah? Tadi kita nampak Raja Namrud ragu-ragu. Soalan yang kita kena tanya, kita ni dah confident ke dengan Tuhan? Kita ni dah yakin benar ke dengan Tuhan? Atau kita ni pun adik-beradik Namrud dalam keadaan kita tak sedar? Itu kuliah yang akan datang. Baik, sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafii khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil-haqqi wa tawassaw bis-sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wa nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Wa sallallahu 'ala سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.